Senja itu kau pergi berlalu, tinggalkan luka di dalam hatiku. Sakitnya masih aku rasa sakit, tapi aku tak benci. Kini hatimu yang terluka, aku terharu pilu. Tataplah mataku ini, kau masih ada di dalam jiwa. Santulah hatiku ini, kau akan rasa getar.